سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin. Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum an-nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.